Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Sandrina Malakiano dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Bahasan kali ini merupakan bagian pertama dari tiga bagian bahasan pada surat An-Naziat. Ulama tafsir bersepakat bahwa seluruh ayat ini turun ketika Nabi berada di Mekah, yang kemudian disebut ayat-ayat Makkiyah. Sari dari surat ini adalah mengurai tentang akhir dari perjalanan hidup manusia di atas bumi ini dan keniscayaan kebangkitan manusia di hari kiamat kelak. Ayat ini dimulai dari sumpah Allah kepada malaikat yang memiliki tugas mencabut nyawa manusia. Pemirsa, mengapa Allah bersumpah dengan malaikat pencabut nyawa yang notabene adalah ciptaannya sendiri? Untuk menemukan jawabannya, kita simak bersama ulasan yang disampaikan oleh Ustadz Quraish Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas surah An-Nazi'at. Ada juga yang menamainya surah Wan-Nazi'at, seperti ada juga yang menamainya surah At-Tammah, karena kata At-Tammah ada di sini. Mari kita lihat ayat-ayatnya yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan-Nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Lima ayat ini berbicara dan menyipati hal-hal yang tidak dijelaskan di sini. Kita ambil kata wan-nazi'at, para pencabut-pencabut. Apakah kita mengerti siapa yang pencabut itu? Tidak dijelaskan siapa pencabut itu. Allah hanya berfirman, demi pencabut-pencabut yang mencabut dari dalam. Gharqa itu artinya sesuatu yang sangat dalam. Itu sebabnya orang yang tenggelam dinamai gharik. Tenggelam itu gharqa karena dia berada. Wan-nazi'at, pencabut-pencabut, yang mencabut dari mana? Dari kedalaman, seakan-akan dari akar-akarnya. Wan-nazi'at gharqa. Baru wan-nashitati nashta. Kata an-nashitat diperselisihkan oleh ulama maknanya. Ada yang berkata terambil dari kata nashita. Kalau saya menurunkan timba ke sumur, waktu saya mengangkat itu namanya nasyita. Jadi mengangkat dengan lemah lembut. Kita kan kalau angkat timba itu supaya tidak tumpah airnya kan, tidak mencabut begini. Nah, jadi wa nasyita tinasyita itu seakan-akan bertolak belakang dengan wan-nazi'ati nas'a. Baru was-sabihati sabha. Sabha kita tahu subhanallah, ya kan? Ada kata subhana, sabbih asma. Sabha itu berarti asalnya menjauh. Orang yang berenang dinamai sabih, yasbah, menjauh dari posisinya. Ini berarti ada sesuatu yang ditunjuk oleh as-sabihat ini yang menjauh, kejauhannya itu bisa dengan perlahan, ada orang berenang dengan perlahan, bisa dengan cepat. Itu as-sabihat. Fas-sabiqati sabqa. Musabaqah apa artinya? Berlomba. Musabaqah sila. As-sabiqat, orang yang berlomba atau sesuatu yang berlomba sehingga mendahului yang lain. Fal mudabbirati amra, lalu atau makta. Mudabbir itu berarti pengatur urusan. Nah, karena tidak dijelaskannya di sini siapa yang dimaksud dengan pencabut dengan keras, atau dengan lemah lembut, timbullah perbedaan pendapat ulama menyangkut ayat ini. Pada umumnya berpendapat bahwa kelima ayat ini itu menguraikan tentang sifat atau pekerjaan malaikat-malaikat. Nah, wan-nazi'ati nazaa, malaikat-malaikat yang mencabut roh dengan keras. Siapa itu yang dicabut rohnya dengan keras? Siapa sih yang ingin terus mempertahankan hidupnya di dunia ini? Manusia. Tetapi Nabi ada bersabda begini. Iza ahabballahu liqa'al abd, iza ahabbal abdu liqa'al abd, Allah ahabballahu liqa'al. Kalau manusia itu senang bertemu dengan Tuhan, Tuhan pun senang bertemu dengan dia. Aisyah, siapa sih yang senang mati, wahai Nabi? Nabi menjawab, tidak, bukan itu maksud saya. Seseorang sebelum meninggal dunia, dinampakkan kepadanya tempatnya. Apa di neraka atau di sorga. Yang nampak padanya sorga, dia senang bertemu. Dia rela melepaskan jiwa. Dia tidak tahan-tahan. Tapi kalau dia lihat tempatnya di neraka, dia bakal tahan-tahan. Nah, maka siapa yang dicabut dengan keras ini? Pasti orang kafir. Wanazi'ati. Jadi, naza'a itu mencabut dengan keras karena biasanya terlalu kuat bertahan. Itu sebabnya juga. Biasanya orang yang berkuasa. Itu kan mempertahankan kekuasaannya. Kita baca itu ayat. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kamu cabut kekuasaan. Karena apa? Karena dia mempertahankan kekuasaannya. Nah, ini sang kafir mempertahankan nyawanya. Itu di dalam ayat yang lain. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau kamu bisa lihat waktu orang kafir itu dicabut nyawanya, itu malaikat-malaikat menendang belakangnya, menampar wajahnya. Akhriju anfusakum, keluarkan kau punya jiwa. Karena dia bertahan. Nah, inilah yang dimaksud. Wanazi'ati gharqa. Itu kalau kita artikan malaikatnya. Kita bisa artikan yang lain. Ada orang dulu, pejuang-pejuang memanah. Orang yang memanah itu menarik enggak tali panahnya dan anak panahnya? Nah, ini kalau begitu, demi para pejuang yang menarik anak panahnya dari busurnya sehingga ini. Itu bisa juga. Oke. Wanashitati nashta, kita bisa katakan lawan dari anadia. Itu orang mukmin itu keluar jiwanya dengan tenang. Fa amma in kana minal muqarrabin fa ruhun wa rihanun wa jannatun na'im. Tenang, ada keharuman yang dia rasakan. Ada dia lihat sorga. Sehingga malaikat dengan perlahan-lahan mencabut nyawanya. Ada lagi, kalau kita bicara tentang kematian. Ada lagi yang menyatakan begini. Dua ayat pertama ini, itu berbicara tentang cara kematian yang dihadapi manusia. Ada, kalau dicabut dengan keras, itu mati mendadak. Ya, tercabut. Kalau dicabut perlahan-lahan, matinya perlahan-lahan. Tenang. Kita biasa lihat orang mati mendadak, itu malaikat yang yanzak dengan cepat. Ini yang satu, matinya perlahan-lahan, tersenyum. Seperti orang mengantuk, perlahan-lahan tidur. Ya kan? Itu pendapat yang lain. Wasabihati sabah. Bisa kita artikan malaikat-malaikat. Ada yang berkata begini. Itu orang-orang mukmin yang dilukiskan oleh An-Nashitati Nashta ini. Itu malaikat mencabut perlahan-lahan. Baru dia istirahat lagi. Baru dia cabut lagi. Istirahat lagi. Dia cabut lagi. Persis seperti orang yang berenang ini. Berenang. Ini lagi. Itu lagi. Itu. Yang lain yang tidak menafsirkan malaikat, dia katakan begini. Perahu. As-sabihat itu perahu-perahu yang, ya kan perahu itu bagaikan berenang kan. kapal-kapal, demi kapal-kapal yang berjalan, berlayar dengan ininya. Kalau an-nashitat, yang lain mengartikannya, unta-unta yang menonjolkan lehernya pada saat dia berlari kencang. Itu. Okay. Fasabiqati sabqa, ini kalau kita artikan malaikat, bisa bermacam-macam artinya. Kalau dalam konteks kematian, dia katakan begini, itu malaikat bersegera. Bersegera. Bagaikan berlomba. Berlomba kemana? Mengantar roh mukmin pergi menuju ke kediamannya di alam barzah yang penuh dengan ketenangan. Dia juga berlomba mengantar orang kafir menuju ke kediamannya pada pendahuluan neraka. Itu satu. Bisa juga as-sabiqati sabqa, itu malaikat-malaikat berlomba-lomba melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah dan perintah-perintah Allah. Itu oke. Okay. Fal mudabbirati amra, maka yang mengatur para pengatur urusan. Hampir sepakat ulama menyatakan bahwa fal mudabbirati amra ini adalah malaikat. Tidak ada penafsiran lain kecuali malaikat. Oke. Mari kita lihat sekarang fal mudabbirati amra ini. Malaikat-malaikat itu mengatur urusan. Allah menugaskan dia melaksanakan sesuatu. Malaikat-malaikat itu adalah salah satu, kalau istilah ini tepat, kaki tangan Tuhan, junudullah. Ada malaikat yang bertugas mencabut roh. Ada malaikat yang bertugas mengantar wahyu. Ada malaikat yang bertugas mengatur rezeki. Fal mudabbirati amra. Mari kita lihat lebih jauh. Kita ingin batasi ini bahasan kita pada arti wan naziat, malaikat pencabut roh. Kita bertanya, yang mencabut roh itu satu atau banyak? Kalau kita lihat wan naziat, banyak kan? Malaikat maut itu satu atau banyak? Satu. Satu. Pimpinannya satu. Ah, itulah yang kita namakan Izrail. Yatawaffakum malakul maut. Diwafat kamu, diwafatkan oleh malaikat. Nah, malaikat itu jamak atau tunggal? Dalam bahasa Indonesia dia tunggal. Tetapi dalam bahasa Arab itu jamak. Hah? Ulama itu tunggal atau jamak? Jamak. Dalam bahasa Indonesia, Pak, itu ulama satu. Enggak, malaikat itu banyak. Tunggalnya malak. Malak itu terambil dari kata alaka. Alaka itu berarti mengutus. Ya. Baik, kita berhenti sejenak untuk melihat suatu fragmen menyangkut apa yang kita jelaskan. Mari. Kakakmu Najib, kalau bisa sebelum jam 5 ada di sini. Suruh ajak anak-anaknya. Ayah kepengen lihat cucu-cucu. Baik ayah. Atau ayah mau bicara sendiri dengan Kak Najib? Sudahlah, kamu saja yang nelpon. Baik ayah. Bagaimana keadaan suami saya, dokter? Sepertinya ada gangguan pada jantungnya. Tapi dia nggak apa-apa kan, dokter? Wah, saya belum bisa menjawab sekarang, Bu. Kami akan melakukan diagnosa lebih mendalam. Setelah itu, kami akan melakukan terapi sebagaimana mestinya. Lalu bagaimana, dokter? Saya sebagai seorang dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan suami ibu. Tapi semua tetap tergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan banyaklah berdoa kepada yang Maha Kuasa. Terima kasih, dokter. Bu, semalam Maya bermimpi ketemu seseorang yang belum pernah Maya kenal. Ayah diajak jalan-jalan ke tempat yang bagus. Luar biasa indahnya. Selama hidup ayah belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Katanya jam 5 ayahmu dijemput. Mau kemana ya? Ayah juga tidak tahu. Kenapa ibu menangis? Tidak ya, ayah istirahat saja. Ayah, tadi Fajar sudah bicara dengan Kak Najib. Tapi katanya hari ini dia belum bisa datang. Tapi Kak Najib titip salam buat ayah. Waalaikumsalam. Ya sudahlah, biarkan dia bekerja untuk cari nafkah buat keluarganya. Mas, ini aku, Mas. Ya. Apa, Mas? Aduh. Apa, Mas? Saya bagaimana ini, Sultan? Mas, tendanglah, Mas. Ingat anak-anak kita, Mas. Sultan! Sultan, bagaimana ini, Sultan? Bagaimana ini, Sultan? Sultan, ini kenapa? Sultan! Sultan, ini kenapa? Sultan! Ayah sudah tidak kuat lagi. Sekarang sudah jam 5. Sepertinya sebentar lagi malaikat yang menjemputku akan tiba. Sampaikan salamku untuk Najib, cucu-cucu. Maafkan ayah, Bu. Maafkan ayah, Fajar. Sama-sama, Taya. Ibu juga minta maaf. Ibu juga minta maaf, ya. Fajar juga minta maaf, Taya. La ilaha illallah. Makanya kalian-kalian itu sering baca koran. Pasien kamu itu kan namanya Hendra. Dia itu seorang koruptor kelas kakap. Dia sering menggelapkan uang negara, bahkan uang kita juga. Oh, pantesan. Kalau ceritaku lain lagi tentang pasienku. Tadi aku lihat pasienku waktu lagi nazar. Kondisinya damai, sejuk, tidak ada tangis. Malahan, sebelum beliau meninggal, beliau sempat mengucap kalimat thayyibah. Enak banget ya meninggalnya. Siapa sih dia? Namanya Pak Hasan. Beliau itu seorang pengusaha kaya, rajin beribadah, pendarma, suka menolong banyak orang. Malahan, dia juga ikut membantu mendanai pembangunan masjid yang letaknya dekat rumahnya yang megah itu. Makanya, kalian itu jadi orang yang baik dan bijak. Apa yang kita tanam sekarang, kelak kita juga kan yang akan menanya. Iya nggak, iya nggak? Baiklah, silahkan saudara. Baik, dari tayangan Prahmen yang sama-sama telah kita simak tadi, ada dua hal yang bisa saya tangkap. Yang pertama, bahwa amal perbuatan seseorang itu akan mempengaruhi tata cara malaikat mencabut nyawa seseorang itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam waktu yang bersamaan, malaikat pencabut nyawa mampu mencabut dua orang bahkan lebih sekaligus. Bagaimana? Yang saya tanyakan, bagaimana kinerja malaikat pencabut nyawa itu bisa sampai satu dua sampai sekaligus gitu? Mungkin itu saya minta penjelasannya. Terima kasih. Baik, yang pertama, Anda benar bahwa amalan-amalan seseorang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam tata cara malaikat mencabut roh. Mati itu sendiri dipersamakan oleh Al-Quran dan Sunnah dengan tidur. Tidur itu enak kan? Jadi mati itu sebenarnya lebih enak dari tidur. Nah, hanya persoalannya ada faktor ekstern yang menjadikan dia ngeri atau yang menjadikan dia lebih enak dari tidur. Faktor ekstern itu adalah amal seseorang. Persis, ini dipotong, sakit. Tapi bisa lebih sakit kalau dikasih jeruk nipis. Ya toh? Bisa tidak sakit kalau dibius. Nah, kematian seperti ini. Jadi, amal seseorang itu sangat mempengaruhi. Nah, yang kedua pertanyaan Anda. Kita sebenarnya tidak dituntut. Dan agaknya kita tidak bisa tahu bagaimana tata cara malaikat itu melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Namun demikian, tadi kita jelaskan bahwa malaikat pencabut ruh itu kan banyak. Al-Quran juga menyatakan, tawafat hurusuluna, rasul-rasul kami, malaikat-malaikat kami, itu mewafatkan dia. Jadi, dari satu sisi, kita bisa berkata, setiap orang dicabut oleh satu malaikat, dan malaikat banyak. Bisa kita berkata begini. Bisa juga, kalau kita mau gunakan logika kita, ini ada sekian banyak lampu. Bisa dengan satu saklar, mati semuanya. Itu kalau kita gunakan logika kita ya. Tetapi sekali lagi saya katakan, kita tidak tahu persis bagaimana kinerja malaikat. Jelas saya kira. Baik, silakan yang lain. Bahwasanya kita ketahui sekarang ini kita sedang membahas tentang memahami atau mengenal juz amma ya Pak. Saya sendiri masih bertanya-tanya kenapa kerap sekali juz 30 ini disebut dengan juz amma gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya menggarisbawahi ayat kelima tentang fal mudabbirati amro itu. Bahwasanya kesepakatan para ulama bahwa fa mudabbirati amro ini ditafsirkan dengan para malaikat seperti itu. Apakah kesepakatan ini berdasarkan pada ketaatan para malaikat terhadap Allah karena pekerjaan-pekerjaannya yang mereka lakukan? Terima kasih, mungkin itu. Ada ungkapan. Anda mahasiswa. Okay. Ada ungkapan menyatakan al asma'u la tu'allal. Nama itu tidak bisa dicari apa sebabnya. Nama Anda siapa? Syifa. Kenapa Syifa bukan Fatimah? Ini ulama-ulama menamai kumpulan dari ayat mulai surah An-Naba sampai Qul a'udzu birabbin nas, menamainya dengan nama kata pertama pada awal surah ini. Jadi juz amma, sebenarnya amma ya tasa'alu. Nah, itu kira-kira ininya. Yang kedua, pertanyaan Anda, sebenarnya malaikat itu dilukiskan oleh Al-Quran dengan sekian banyak fungsi, sifat, dan keistimewaan. Yang jelas, malaikat itu ada wujudnya. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru, tidak pernah durhaka, melaksanakan semua perintah Tuhan. La yas'amun, tidak bosan-bosannya beribadah. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum, ya kan? Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Malaikat itu digambarkan sebagai makhluk yang gagah. Itu sebabnya waktu di surat Yusuf itu perempuan-perempuan melihat Nabi Yusuf yang begitu gagah, hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat, karena digambarkan keindahannya. Nah, tetapi fal mudabbirati amra, ini penekanannya pada pengaturan, bahwa malaikat-malaikat itu difungsikan Tuhan untuk mengatur hal-hal tertentu. Salah satu yang diaturnya adalah menyangkut kehidupan, mencabut ruh, dan lain-lainnya. Jadi itu penekanannya di situ. Bukan penekanannya pada bahwa dia tidak bosan-bosannya untuk beribadah. Saya kira jelasnya. Berbahagialah orang yang saat kematiannya diperlihatkan suasana surga sebagai tempat singgah terakhirnya. Begitu pula sebaliknya, celakalah orang-orang yang di saat kematiannya diperlihatkan kedahsyatan neraka sebagai tempat akhir kehidupan mereka. Pemirsa, meski Allah telah membentangkan informasi tentang kedatangan hari kiamat dengan bukti-bukti yang akan terjadi, misalnya kebangkitan manusia dari alam kubur, tetap saja orang kafir masih meragukan berita tersebut. Untuk lebih jelasnya, kembali kami ajak Anda untuk menyimak uraian dari Ustaz Quraisy Shihab. Ayat selanjutnya itu yauma tarjufur rajifa tatba'uha ar-radifa qulubun yauma idzin wajifa absaruha khashya. Sebelum kita lanjut, kita katakan wan-nazi'ati gharqa, Allah bersumpah demi, ya kan, malaikat-malaikat yang mencabut ruh. Ada istilah jawabul qasam. Itu Tuhan berkata demi Allah. Kalau saya berkata demi Allah, apa yang Anda ingin kuatkan, yang Anda ingin beritakan dengan berkata demi Allah? Saya berkata demi Allah, besok saya datang ke tempat Anda, ya kan? Jadi besok saya datang, itu yang ingin dikuatkan. Ketika Allah berfirman demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, apa yang terjadi ya Allah? Jawabannya di mana? Enggak disebut. Allah ingin bagaikan berkata, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, kamu pasti dibangkitkan. Demi malaikat-malaikat yang demikian ini sifat-sifatnya, kamu pasti akan terbagi dua kelompok. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu. Setelah itu, kapan kamu dibangkitkan? Kapan kamu masuk surga dan neraka? Kapan mulanya itu? Maka di sini, yauma tarjufur rajifa. Itu akan bermula terjadi tarjufur rajifa. Ar-rajfah itu punya banyak makna. Bisa bermakna gerakan yang begitu keras, goncangan. Bisa bermakna suara yang menggelegar. Oke. Dua-dua makna ini benar. Kalau kiamat, goncang ini bumi langit, tarjufur rajif. Waktu goncang ada enggak suaranya? Suaranya menggelegar. Yauma tarjufur rajif. Tatba'uha radifa. Lalu disusul, diikuti oleh sesuatu yang mengikutinya. Nah, apa maknanya? Nah, kita lihat lagi. Kita pernah bahas bahwa ada dua kali peniupan sangkakala. Tarjuhurra jifa, peniupan sangkakala pertama, hancur semua, langit berantakan, bintang-bintang berhamburan, laut goncang dan mengeluarkan api dan lain-lain sebagainya, mati semuanya. Tatba'uhar radifa, diikuti tiupan pertama ini dengan sesuatu yang mengikutinya. Apa yang mengikutinya itu? Tiupan yang kedua. Tatba'uhar radifa, diikuti oleh peniupan sangkakala untuk kedua kalinya. Apa yang terjadi ketika itu? Qulubun yawma idzin wajifah. Hati, banyak hati manusia ketika itu. Bahkan makhluk, bukan hanya manusia. Malaikat juga takut, jin juga takut, binatang juga takut. Qulubun yawma idzin wajifah. Wajifah itu berarti goncang, takut, gentar. Apa yang terjadi ini? Kita mau dibawa kemana ini? Itu yang terjadi. Kegoncangan hati itu kapan? Sesudah peniupan yang kedua. Karena peniupan yang pertama langsung mati. Gak ada perasaan lagi, udah mati kok. Peniupan yang kedua bangun, hidup lagi. Ya toh? Nah ini, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashiyah. Pandangannya, bisa pandangan matanya, bisa pandangan hatinya, khashiyah, tunduk, lemah. Itu ada ayat yang melukiskan, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Itu orang bangkit dari kuburnya, tiupan kedua ini, merunduk matanya, layu. Mereka keluar dari kuburnya seperti belalang yang banyak. Pernah lihat laron? Ya. Ah, itu lukisan terlalu kecil. Semua keluar. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Di dalam ayatnya. Matanya layu, merunduk, diliputi oleh kehinaan. Karena semua merasa berdosa. Itu. Absaruha khashiyah. Itu, kapan itu terjadi? Nah, kita lihat. Tadi kan kita katakan, Allah bersumpah, demi ini, satu ketika akan terjadi hari pembalasan, satu ketika akan terbagi dua kelompok. Kapan itu? Pada hari yauma tarjufur radifa, tatba'ur radifa, dan seterusnya. Apa lanjutannya? Yaquluna a inna lamarduduna fil hafir. Ini begini nyata sudah bukti-bukti. Orang-orang kafir masih mengejek. Apakah mereka katakan? Mereka berkata, apakah kami akan dikembalikan ke asal kejadian kami? Hafirah itu, saya beri penjelasan hafirah. Hafarah itu kalau dalam bahasa Arab berarti menggali lubang. Itu asalnya. Orang yang berjalan, kita ingat dulu orang belum pakai sendal. Padang pasir. Jalan ada enggak bekas? Ada. Nah, itu bekasnya. Nah, kalau saya berjalan ke sana, marduduna kembali ke hafirah, kembali kepada jejak saya, itu berarti kembali ke asal saya. Ya, nah sekarang. Inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami akan dikembalikan kepada awal tempat kami berpijak? Di mana awal mereka? Di dunia. Bagaimana dia di dunia? Hidup. Nah, apakah kami kalau sudah mati akan dikembalikan hidup lagi? Itu kata kaum musyrik. Aidza kunna 'idhaman nakhira. Apakah kalau kami sudah menjadi 'idham, itu tulang-tulang. Nakhirah itu artinya lapuk. Kita biasa lihat kalau kita dapat tulang, kita pegang sedikit aja terus hancur, keropos, ya toh? Itu namanya nakhirah. Ada juga yang baca nakhirah. Aidza kunna 'idhaman nakhira, apakah kalau kita sudah menjadi tulang belulang yang lapuk, yang hancur, kita masih bisa dikembalikan oleh Tuhan hidup? Baru mereka mengejek, qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau memang begitu, yang demikian itu adalah pengembalian yang merugikan kami. Nah, saya ingin jelaskan ini maksudnya. Itu kalau musyrik ngejek. Ya kalau memang begitu ya kami rugi. Padahal sebenarnya hatinya enggak percaya. Kalau memang kami kembali lagi, oh itu kalau begitu rugi benar kami ya. Nah itu kan, itu sebenarnya bukan karena percaya, tapi karena ini, mereka mengejek. Kalau tilka idzan karratun khasirah, itu adalah pengembalian yang merugikan kami. Waduh, kalau memang kami hidup lagi, ya, benar-benar kami rugi ya. Sebenarnya tidak, mereka tidak percaya bahwa rugi, walaupun pada hakikatnya mereka itu merugi. Nah, maka Allah menjawab, bagaimana jawaban Tuhan? Hei, jangan duga itu sulit bagi kami. Fa inna ma hiya zajratun wahidah. Zajrah itu suara yang menghentak seseorang, yang menghardik seseorang. Kamu anggap itu sulit, itu mudah buat kami. Apa mudahnya? Hanya sekali hentakan, kamu semua sudah bangun. Fa inna ma hiya zajratun wahidah fa idahum bisahira. Maka tiba-tiba mereka berada di suatu tempat, itu di padang mahsyar. As-sahira itu, saya jelaskan lagi apa kata as-sahira. As-sahira itu terambil dari kata sahar. Sahar itu artinya tidak tidur. Sahar, malam di mana seorang tidak tidur. Pesta-pesta malam, musik-musik sekarang pesta itu dinamakan sahara. As-sahira, tempat orang tidak tidur. Kenapa biasa orang tidak tidur? Ada fikiran. Takut. Nah, fa idahum bisahira, maka tiba-tiba mereka itu berada di suatu tempat yang sangat menakutkan mereka sehingga hilang ketenangan dari pikiran mereka. Di mana itu? Di mana itu tempat? Padang mahsyar. Di padang mahsyar. Fa innama hiya zajratun wahida. Ini hanya sekali hentakan. Sekali hentakan itu maksudnya tiupan malaikat yang kedua. Tiup trompet, tiba-tiba, serta-merta, semua berjalan dengan cepat dari kuburnya dan berkumpul di as-sahira, di suatu tempat pada mahsyar yang menjadikan mereka itu tidak tenang dan dipenuhi ketakutan sampai digambarkan seakan-akan tidak bisa tidur. Saya kira itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Silahkan yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita surat An-Naziat yang artinya pencabut. Yang saya tanyakan, roh itu kalau dicabut, jasadnya hancur ya. Kalau kita sudah mati, jasad kita itu yang hancur. Saya pernah dengar cerita atau satu buku saya membaca, di alam barzah kita akan ada kehidupan lagi yang hampir mirip seperti di dunia. Dan kita bisa berkumpul kembali seperti kita hidup di dunia. Hampir bersamaan seperti itu. Kalaupun benar ada, yang saya ingin tanyakan, kehidupan manusia itu bagaimana? Apa sama seperti tubuh seperti kita di dunia? Yang kedua, yang bisa berkumpul itu apa orang yang imannya bagaimana? Gitu. Mohon penjelasan Pak Kris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan di alam barzah ini, tidak banyak kita tahu. Tidak banyak kita tahu. Memang ada beberapa hadis yang menjelaskan. Tapi yang lebih dulu perlu diteliti kesahihan hadis itu. Misalnya, ada yang mempertanyakan. Ini ruh, ini di alam barzah itu bagaimana? Nah, ada satu riwayat yang menyatakan bahwa ruh seorang mukmin itu ditempatkan Allah pada suatu tempat yang bagaikan burung-burung berterbangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ada lagi yang berkata, ditempatkan oleh Allah dalam suatu jasad yang berbeda dengan jasad kita sekarang ini. Jadi setiap manusia sebenarnya itu dinilai mempunyai dua jasad. Jasad duniawi yang sesuai dengan kondisi kita sekarang, dan ada jasad barzakhi. Nah, bagaimana itu kita tidak tahu persis. Nah, namun yang jelas, semua yang meninggal dunia ini, sejak pertama yang meninggal, yang pertama meninggal itu boleh jadi anaknya Adam, sampai dengan yang akan meninggal pada tiupan pertama nanti, itu semua berada di alam barzakh. Di sana mereka menunggu. Barzakh itu adalah pemisah. Kalau saya katakan, ini ada tempat, ini dunia, ini akhirat, barzakh di sini. Barzakh ini penghalang. Yang di sini tidak bisa kemari. Yang di sini tidak bisa kemari. Orang yang di sini bisa melihat kemari, ke dunia, bisa melihat juga ke akhirat. Itu barzakh. Di sini dia mendapat panjar dari itunya. Nah, itulah yang dinamakan orang siksa kubur atau nikmat kubur. Oke, itu Bu, saya kira. Baik, jadi saya kira kita ingin mengambil kesimpulan dari apa yang kita baca ini, bahwa ayat kita ini berbicara tentang kematian. Dan bahwa kematian bisa bermacam-macam yang dialami manusia. Dan bahwa kematian ini bukanlah akhir hidup. Keliru orang yang berkata kita hanya hidup sekali. Kita itu hidup minimal dua kali. Bisa-bisa kita harapkan kita hidup tiga kali. Hidup di dunia, hidup di akhirat, dan yang ketiga, hidup di sorga. Orang kafir berkata, ahyaitana tsnatain wa amattana tsnatain. Kamu menghidupkan kami dua kali dan mematikan kami dua kali. Orang kafir tidak hidup lagi di sorga, tidak juga hidup di neraka. La yamutuna fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup. Dia tidak mati di neraka, tidak juga hidup. Jadi mereka hanya dua kali. Kalau kita, wa anna daral akhir. Nah, ini yang ingin digambarkan oleh ayat. Dan bahwa ada goncangan, ada kekalutan yang akan dihadapi oleh setiap orang. Dan karena itu bersiap-siaplah agar tidak terlalu kalut. Saya kira itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Baik, kita cukupkan. InsyaAllah kita berbicara pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata setelah kematian manusia ada kehidupan kembali. Dan saat itulah pemirsa, manusia merasakan kehidupan yang sebenarnya. Untuk itu, mulai sekarang kita persiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan yang sejati. Demikian pengajian Tafsir Al-Misbah kali ini. Atas nama seluruh rekan kerja yang bertugas, saya Sandrina Malakiano mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.